Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumahu wa ta'limahu wal ifadah wal istifadah walhasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa jalala ala al-khair. Faqala musannif al-habi Abdullah bin Alwi al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi al-daraini amin. Wa'alam annahu yakbuhu bi talibil akhirah أن لا يكون له قيام بالليل. Ketahuilah puasanya merupakan kejelekan bagi seseorang yang menginginkan kebahagiaan akhirat kalau dia tidak mempunyai kebiasaan bangun di malam hari. كيف والمريد لا يزال طالبا للمزيد. Bagaimana tidak, sedangkan seseorang yang menginginkan kebahagiaan akhirat tersebut, seharusnya dia senantiasa meminta tambahan-tambahan. Muta'aridan linnafahat ala dawamil awqat. Dan siap selalu untuk menghadang, menerima pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili sa'atan, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alu Allah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kullu lailatin akhrajahu Muslim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di malam hari ada satu waktu yang tidak didapatkan oleh seorang muslim dalam waktu tersebut meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan daripada perkara dunia dan perkara akhirat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan permintaannya kepadanya, dan waktu tersebut ada di setiap malam hari. Wa fi ba'di kutubillahi al-munazzalah كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني أليس كل محب يحب خلوة بحبيبه. Disebutkan di dalam sebagian kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, telah berbohong seseorang yang mengaku bahwasanya dia cinta kepadaku, tetapi tatkala malam hari datang kepadanya, maka orang tersebut tidur dariku. Bukankah seseorang yang cinta kepada orang lain, dia ingin dan senang berduaan dengan orang yang dicintainya? Waqad qala Syekh Ismail bin Ibrahim al-Jabrati rahimahullah ta'ala, jumi al-khairu kulluhu fil lail. وَمَا أُخِذَتْ لِوَلِيٍ وِلَايَةٌ إِلَّا بِاللَّيْلِ. Syekh Ismail bin Ibrahim mengatakan bahwasanya kebaikan seluruhnya dikumpulkan di dalam malam hari, dan tidaklah seorang wali dijadikan sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala kecuali di malam hari. وَقَالَ سَيِّدِ الْإِدْرُسْ بِنْ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ أَبِي بَكَرٍ man arada safa ar-rabbani fa alayhi bil inkisar fi jawfi al-lail. Juga berkata Al-Hawi Abdullah bin Abu Bakar al-Jurus, barang siapa yang menginginkan kejernihan, keikhlasan seorang arif billah, wali Allah, maka hendaknya dia merendahkan diri di hadapan Allah fi jawfi al-laili, di tengah malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Berkata juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasanya Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia tatkala tersisa sepertiga daripada malam terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata, hal min da'in fa astajibalah, hal min mustaghfirin fa aghfiralah, hal min sa'ilin fa utiya, hal min ta'ibin fa atuba alaih hatta yatlu al-fajr. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan berkata, adakah di antara kalian yang ingin berdoa, maka aku akan kabulkan doanya. Adakah di antara kalian yang ingin meminta ampunan, aku akan ampuni dosa-dosanya. Dan adakah di antara kalian yang ingin meminta kepadaku sesuatu, maka aku akan penuhi permintaannya. Dan adakah di antara kalian mau bertobat kepadaku, maka aku akan berikan taubat kepadanya. Hatta yatul al-fajar, panggilan tersebut akan ada dan diserukan sampai terbit fajar. Walau lam yarid fil hasi ala qiyamil lail ghairu hadal hadis lakafa. Andai kata tidak datang, tidak ada dalam penganjuran untuk bangun malam selain hadis ini, lakafa, maka itu hadis ini sudah cukup untuk memberikan semangat kepada kita untuk bangun malam. Maka di sini Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad meneruskan bagaimana beliau menganjurkan kepada kita untuk bangun di malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kebiasaan daripada orang-orang soleh, dan itu kebiasaan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi dikatakan bahwasanya seorang wali Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan makam wali oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di malam hari. Maka dikatakan juga oleh sebagian ulama tentang ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, bangunlah kamu di malam hari. Maka kalau kamu nantinya bangun di malam hari, aku akan memberimu dan mengutusmu maqam yang terpuji." Di sini ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya maqam yang terpuji di sini adalah syafa'ah al-kubra al-mahsusah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang besar yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada yang lainnya, walaupun dia rasul, walaupun dia nabi. Dan itu terjadi tatkala nantinya di hari kiamat, yang masing-masing manusia dan jin di saat itu dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kebingungan karena dahsyatnya di hari itu, sampai dikatakan orang yang hamil akan menggugurkan hamilnya, dan orang yang sedang menyusui bayinya akan dia buang bayinya. Maka di situ orang kafir pun sampai mengatakan, arihna walau ilan nar, selamatkan kami daripada keadaan ini walaupun kami dipindah ke neraka sekalipun. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mendekatkan langit ke bumi sehingga tidak ada jarak antara matahari ke bumi, didekatkan matahari ke bumi sehingga dikatakan dalam hadis bahwasanya matahari ketika itu berjarak hanya 1 mil aja dengan manusia. 1 mil, ada yang mengatakan 1 mil ukuran daripada panjang perjalanan, yaitu 1,5 kilo kira-kiranya. Ada yang mengatakan 1 mil, 1 mil yang dimaksud adalah mil, yakni alat yang digunakan untuk mengambil celak kemudian memindahkan celak tersebut ke matanya, itu mil bahasa Arabnya. Mau kita katakan yang pertama dan yang kedua, yang penting kita katakan di saat itu mereka sangat merasakan kepanasan, na'udzubillah, sampai disitulah terjadi banjir keringat karena mereka berkeringat semuanya dalam keadaan teranjang bulat satu sama lain, tidak menghiraukan dan tidak melihat kepada aurat yang lainnya karena dahsyatnya di hari itu. Dan disitulah mereka semuanya berbondong-bondong datang kepada Nabi, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Masing-masing daripada Nabi mereka mengatakan, nafsi, nafsi, kami tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Kami hanya bisa memikirkan diri sendiri. Jadi kalian haruslah cari pertolongan kepada orang lain. Kami tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Setiap nabi mengatakan seperti itu. Maka disitulah mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala mereka datang kepada Nabi Muhammad, mereka meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, aku akan memberikan kalian syafaat. Aku akan yang membantu kalian. Aku yang akan memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Dan disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah, bertahmid kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan siha yang terbaik sampai Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa tusaffa. Wahai Muhammad, sudahlah, cukup, angkatlah sekarang kepalamu dan sekarang mintalah apa yang kamu inginkan dan sekarang berikan juga syafaat kepada siapapun yang kamu kehendaki. Maka disitulah Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW di hari itu kelak, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Nah, ini maqam al-mahmud. Ini yang diartikan, yang ditafsirkan dalam ayat tadi. Dan di sini beliau mendapatkan, Nabi Muhammad mendapatkan maqam mahmud tidak lain karena sebab tahajjud fil lail, karena sebab ibadah fil lail. Dan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkannya salat 5 waktu, sebelum ada ibadah salat 5 waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadahnya ketika itu adalah tahajjud fil lail, tahajjud di malam hari. Ya, oleh karena itu tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat-sahabatnya untuk bangun melaksanakan ibadah, untuk bangun melaksanakan tahajud, kecuali pasti di situ Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya di dalam hal itu, di dalam perkara itu pasti di situ penuh dengan kebaikan. Allah tidaklah mungkin salah Allah memerintah Nabi Muhammad dengan tahajud. Kita yakin, oh mungkin Allah salah, sahabat-sahabat diperintahkan untuk tahajud, ini perintah Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi saran, tidak memenuhi sasaran atau dianggap salah dan tidak baik. Tentulah tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk tahajud, menunjukkan bahwasanya disitulah kebaikan sebenarnya. Oleh karena itu, di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mewanti-wanti bahwasanya barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, maka jangan sampai tidak mempunyai kebiasaan untuk bangun malam. Khabih merupakan suatu yang jelek, suatu yang tidak baik kalau dia tidak bangun malam. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, khususnya bagi santri, khususnya bagi seseorang yang menuntut ilmu, apalagi orang yang sudah mempunyai ilmu, yang sudah menjadi ustaz dan ulama, apalagi mereka mengatakan lebih pantas dan lebih giat lagi untuk bangun malam daripada orang-orang yang lainnya. Sehingga mereka mengatakan, andai kata seseorang mengatakan bahwasanya aku ini adalah thalibul ilm, aku ini adalah seorang penuntut ilmu, tapi dia tidak punya kebiasaan bangun malam, maka kadzab fi da'wahu. Mereka ulama mengatakan berarti dia berbohong dalam pengakuannya bahwasanya dia adalah seorang thalibul ilm. Thalibul ilm haruslah mempunyai sifat kebiasaan untuk bangun malam. Sehingga mereka mengatakan juga bahwasanya andai kata seseorang bersumpah, wallahi fulan ini bukan thalibul ilm, padahal dia adalah mencari ilmu. Tapi kalau misalnya fulan tersebut yang mencari ilmu tidak punya kebiasaan bangun malam, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia tidak melanggar sumpahnya karena belum dicap, belum dianggap sebagai thalibul ilm sampai betul-betul dia mempunyai kebiasaan bangun malam. Oleh karena itu pernah seseorang yang namanya Abu Ismah datang kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sahibul madhab Hanbali. Kemudian orang tersebut mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam, aku ingin belajar hadis kepadamu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun menerimanya dan menyuruhnya untuk tinggal bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Di malam pertama, Imam Ahmad bin Hanbal ini menyiapkan air untuk wudhu orang tersebut, yang dipersiapkan untuk digunakan di waktu tahajud. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal di waktu subuh hari melihat orang yang datang untuk belajar ilmu hadis kepada Imam Ahmad ini ternyata tidak bangun. Sampai subuh tidak bangun. Dan air itu tetap utuh, tidak dipakai. Dibangunkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan ditanya, wahai fulan, kamu ini sebenarnya datang ke sini untuk apa? Maka orang tersebut mengatakan, aku mau belajar. Aku mencari ilmu. Aku mau belajar hadis. Apa katanya Imam Ahmad bin Hanbal? Wal izhab. Izhab hai sumakut. Pergilah kamu ke tempat asalmu. Karena sesungguhnya kamu tidak sungguh-sungguh dalam mencari ilmu kalau kamu tidak punya kebiasaan untuk bangun malam dan tahajud. Dan karena itu pernah Rasulullah SAW disebutkan oleh seseorang di hadapan beliau. Ada seseorang disebutkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan bahwasanya ya Rasulullah, inna fulanan nama laylatan hatta asbaha falam yagum minal lail. Ya Rasulullah, ada seseorang yang tidur suatu malam dan tidak bangun kecuali sampai tulul fajar. Tidak bangun malam sampai subuh. Maka di situ Rasulullah SAW mengatakan, zaka rajulun balas syaitanu fi udunai. Zaka rajulun balas syaitanu fi udunai. Fi riwayah fi udunai. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, berarti orang tersebut yang tidur sampai subuh, orang tersebut telah dikencingi oleh setan di kedua telinganya. Dikencingi oleh setan di kedua telinganya. Makanya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya, yang mendirikan Rubat Tarim, ayah daripada Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini memerintahkan murid-muridnya yang terlambat bangun sampai subuh hari tidak tahajud untuk mencuci kedua telinganya. Seakan-akan kedua telinganya ini betul-betul najis. Karena sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, bala syaitanu fi udhurai. Kalau tidak bangun malam sampai subuh baru bangun, berarti setan telah kencing di kedua telinganya. Diperintahkan untuk dicuci. Untuk mencuci daripada kencingnya setan. Oleh karena itu ada seseorang diceritakan, bahwasanya seseorang suatu malam tidur dia. Di waktu tidur di tengah malam jam 3, tahu-tahu ada seseorang yang mengencingi orang yang tidur ini. Dalam keadaan dia lelap, dalam tidurnya dikencingi, kedua telinganya dikencingi. Akhir dia marah. Ketika marah dia, kenapa ente kencingi anak? Daripada ente dikencingi setan, lebih baik anak kencingi daripada ente kena kencingnya setan. Tidak bangun sampai subuh, lebih baik kencingnya manusia daripada kencingnya setan. Ya, oleh karena itu di sini di as-salafus saleh bagaimana betul-betul perhatian untuk tahajud, untuk bangun malam, sehingga mereka mempunyai kebiasaan membangunkan bahkan anak-anak mereka untuk bangun malam walaupun di awal mulanya tidak beribadah, mungkin tidak sholat, nah masalah, yang penting bangun dulu punya kebiasaan. Dan sedikit-sedikit baru kemudian diajarkan untuk zikir kepada Allah. Seperti Sahal At-Tusturi diajarkan oleh pamannya untuk bangun malam padahal umurnya 3 tahun. Kalau sekarang 3 tahun ya masih bisa, belum bisa apa-apa. 3 tahun tapi diajarkan untuk mengucapkan zikir di waktu tahajud bangun malam. Suruh katakan Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadiri, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah sedang duduk bersamaku, Allah sedang melihat kepadaku. Diulang-ulang zikir ini. Waktu tahajud ini aja diajarkan zikir. Nanti kelamaan-kelamaan diajarkan sholat. Jadi wali besar. At-Tusturi min kibar as-sufiyah. Karena dibiasakan sejak kecil. Karena seorang anak tentunya akan menjadi tumbuh dengan sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Karena berat kalau tidak mempunyai kebiasaan dalam kebaikan, akan berat melakukannya. Makanya kita tidak heran dalam agama Islam kita diperintahkan untuk memerintahkan anak-anak kita ketika mereka umur 7 tahun untuk mendirikan sholat. Padahal umur 7 tahun belum wajib untuk melaksanakan sholat. Bahkan kita diperintahkan untuk memukulnya ketika umur 10 tahun. Kan wajibnya ketika baligh, ketika umur 13, 14 atau 15. Ketika baligh mereka baru wajib melaksanakan sholat. Kenapa? Untuk membiasakan diri. Dan ini bukan hanya sholat. Sholat ini hanya contoh, dikiaskan kepada sholat ibadah yang lain, termasuk ibadah puasa. Kita perintahkan umur anak kalau sudah umurnya sampai 7 tahun untuk melaksanakan puasa. Jika mampu, kalau tidak mampu, ya kita tidak wajibkan. Atau sedikit-sedikit kita katakan puasa duhur itu, puasa beduk, ya setengah hari. Ya, kalau lebih, kalau bisa mampu untuk puasa sehari, kita biasakan untuk puasa sehari. Kenapa ini diperintahkan dalam agama untuk memerintahkan anak-anak untuk mempunyai kebiasaan? Kalau tidak punya kebiasaan, tahu-tahu baligh, tahu wajib sholat 5 waktu, wajib puasa Ramadan, maka akan berat melaksanakan kewajiban tersebut. Sesuai dengan firman Allah, wasta'inu bisabri wa shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Salat itu tidak akan mudah dikerjakan kecuali kepada orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf pernah suatu waktu dia membangun rumahnya. Di saat dia membangun rumahnya, dia mempunyai dua tukang. Kemudian salah satu daripada dua tukangnya itu rambat hadir, tidak datang. Akhirnya tukang yang datang mengatakan, "Sudah, biarlah aku bekerja sendiri sekarang hari ini. Aku siap untuk bekerja melaksanakan pekerjaan yang ada di hari itu, ya menggantikan atau menggabung pekerjaan dua orang itu." Tahu-tahu setelah yang satu bekerja berapa jam baru datang ini temannya. Ketika temannya datang, maka Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Segah mengatakan, "Ya fulan, kamu sudah terlambat datang. Itu temanmu sudah siap untuk bekerja dengan pekerjaan hari ini. Dah, kamu boleh pulang sekarang. Tapi kamu tidak mendapatkan gaji karena kamu tidak bekerja." Wah, katanya dia, "Ana ini, maafkan anak-anak terlambat, tapi anak butuh uang sekarang ini. Anak butuh uang, butuh makan, butuh." "Ya sudah," katanya Habib Rahman Sujaf, dia kasihan. "Sudah, karena pekerjaan itu sudah dipikul semuanya oleh satu orang." Maka Habib Rahman Sujaf mengatakan untuk memberi gaji, memberi uang hari itu. "Dah, inti tidak perlu kerja sudah, tidak apa-apa. Anak kasih inti gaji. Yang penting syaratnya cuma inti sholat aja, sholat duha, sholat rawatib, sholat selama teman inti kerja, inti sholat, tidak usah kerja. Nanti anak kasih gaji seperti teman inti yang kerja." Apa katanya orang tersebut? "Sholat selama dia kerja, berjam-jam mana sholat?" "Nah, kalau gitu anak tidak mampu melaksanakan." Tuh. Padahal yang kalau kerja dia mengangkat batu besar, dia berkeringat di panasnya matahari, tapi dia lebih berat melaksanakan sholat yang hanya sholat di masjid, dua rakaat dengan enaknya di tempat yang tidak ada panasnya, tapi dia merasa berat. Kenapa? Ya itu tadi, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Oleh karena itu, untuk membiasakan diri dalam seseorang melaksanakan tahajud, tentunya harus sebagaimana kita sudah mulai kemarin, harus ada aturan-aturan. Pertama kita katakan harus tidurnya tentunya jangan terlalu malam. Makanya al-fuqaha mengatakan makruh yukra' al-hadisu ba'dal isya illa bi khair. Makruh bagi seseorang untuk ngobrol setelah sholat isya kecuali bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Kadang kita majelas, kita ngobrol, ngopi sambil ngerokok sampai jam berapa, kadang main remi, na'udzubillahi min dzalik. Eman waktunya, umurnya singkat dan terbatas, tidak mungkin tambah umurnya, malah setiap hari berkurang, kok digunakan untuk waktu yang sia-sia. Orang semuanya kebingungan mau cari tambahan waktu, tambahan umur, dia waktu yang mahal, waktu yang dia miliki singkat, dia gunakan untuk waktu yang seperti itu, tidak ada manfaatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kalau digunakan untuk maksiat, ya wah, lebih lagi, lebih parah lagi, lebih baik dia tidak usah ibadah. Yang penting dia tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian mengatakan bahwasanya lebih baik seseorang tidur daripada kalau dia terjaga, dan dia terjaga akan melaksanakan maksiat, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya bahwasanya di akhir zaman nantinya akan lebih baik bagi umatku dia akan dalam keadaan tidur daripada dalam keadaan terjaga. Kenapa? Kalau mereka dalam keadaan terjaga, mereka akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman, bisa jadi mungkin sekarang bisa mau masuk ke akhir zaman dalam keadaan terjaga akan maksiat, lebih baik tidur, tidak usah bangun sekalian. Dia dengan tidur dia terhindar daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ pertama itu. Kedua, ya, selain itu juga kita katakan harus meninggalkan keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Dalam tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala kita berarti munajat. Kita berarti berada di hadapan Allah. Berarti kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maqam syarif. Ini adalah kedudukan yang mulia. Ya, tidaklah seseorang akan diberikan kesempatan untuk hadir di istana presiden dan duduk berduaan di situ, ngobrol di situ dengan presiden kecuali kalau dia mempunyai maqam di atau kedudukan di sisi presiden, di mata presiden. Begitu juga seseorang mau dia memberi bertahajud, mau dia duduk bersama Allah, mau dia munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia kita membersihkan diri daripada kemaksiatan-kemaksiatan, daripada kotoran-kotoran. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ketika datang seseorang kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ya Abdullah bin Mubarak, sifli dawaan hatta agumal lel. Bagaimana sih caranya biar aku ini bisa bangun malam? Maka dia mengatakan, utruk al-ma'asi naharan wa huwa yukimuka baina yadai. Fa innal wukuf baina yadai syaraf. Wal asi la yastahik dzalika syaraf. Kalau kamu ingin mampu bisa bangun malam dan tahajud, tinggalkan kemaksiatan di siang hari. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan kepadamu untuk bangun di waktu tahajud. Karena berdirimu, dudukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu tahajud itu adalah kemuliaan. Dan kemuliaan itu tidak pantas diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi seseorang ya kepada Imam Hasan Basri. Ya Imam, aku ini padahal sudah niat untuk tahajud. Aku sudah siapkan air untuk berwudu. Zaman dulu. Kalau kita sekarang setiap rumah ada kamar mandinya. Kalau dulu kan orang mau kamar mandi keluar rumah dulu. Aku sudah siapkan air untuk tahajud. Dan aku sudah niat untuk tahajud. Tapi tidak pernah bangun. Kenapa? Kazunubu qayyadatka. Yang membuat kamu tidak bisa bangun itu adalah dosa-dosamu. Karena seseorang yang melakukan dosa akan terhalangi dari kebaikan. Dan seseorang yang melakukan dosa, dia akan diberikan ukubah, diberikan balasan dan hukuman akan melakukan dosa yang lain. Asyarru yajurru ba'duhu ba'd. Kejelekan dan kemaksiatan akan menarik kemaksiatan yang lain. Sekarang kalian melakukan kemaksiatan ini, suatu waktu akan atau di waktu yang lain kalian akan melakukan kemaksiatan yang lain. Dan sebaliknya al khair yajuru ba'duhu ba'd. Dan kalau kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lain. Kalian lakukan kebaikan sekarang, di waktu yang lain kalian akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan kebaikan yang lain, dan terus seperti itu. Oleh karena itu, dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tidaklah seseorang tertinggal daripada salat berjamaah illa bi dzambin aznaba, kecuali karena satu dosa yang dia lakukan. Jadi kalau kita terhalangi daripada sholat berjamaah, ketika kita sholat tidak sholat berjamaah, berarti kita harus introspeksi diri. Berarti kita ada kemaksiatan yang kita lakukan. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah, tidaklah seseorang meninggalkan sholat berjamaah pasti karena sebab dosa yang dia lakukan, terhalangi dari kebaikan. Ya, oleh karena itu setiap seseorang kalau melakukan kemaksiatan, kesalahan, maka cepat-cepatlah bertobat kepada Allah sebelum kita melakukan kemaksiatan yang lain. Dan cepat-cepatlah kita menggantinya dengan kebaikan. Wa'adbi sayyi'ata hasanata tamhuha. Dan ikutilah kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kemaksiatan yang dia lakukan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua kita katakan di situ ada sebenarnya yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-khailulah. Al-khailulah itu adalah tidur sebelum duhur sebentar. Jadi itu juga dikatakan yu'inu ala qiyamil lail, membantu seseorang untuk bisa bangun malam. Tidur sebentar sebelum duhur, sebentar niat sunnah, dan itu sunnah. Tidur-tidur yang sunnah adalah tidur qailulah. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidurlah qailulah karena syaitan tidak tidur qailulah. Ya, tapi jangan tidurnya aja tidur sebelum duhur tapi enggak bangun malam. Kenapa tidur kamu? Belum duhur tidur. Wah, ini sunnah. sunnah tidurnya yang diamalkan, tapi tahajudnya enggak. Sama aja ketika seseorang sahur, sahur aja tapi puasanya enggak, cuma sahur toh. Ya, qailulah membantu, meringankan seseorang, membantu seseorang untuk bisa bangun malam. Ada juga termasuk di antara sesuatu yang membuat kita bisa untuk bangun malam. Dan selain itu juga kita renungkan bahwasanya dalam tahajud ini adalah kemuliaan dan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita rasakan dan akan kita nikmati nantinya di akhirat. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis yang sebelumnya bahwasanya bangun malam itu maqrabatun lakum ila rabbikum maghfaratun lisayiat manhatun anil isim matradatun lidda, untuk mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghapus dosa-dosa seseorang ketika seseorang bangun malam, dan untuk menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat, dan juga untuk mengusir penyakit daripada badannya. Selain itu juga berapa kenikmatan dan berapa pahala yang kita akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Junaid yang kita sebutkan sebelumnya, yang dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari tahajudnya, dari sholat malamnya, bukan dari ilmunya, bukan dari dakwah yang lain, tapi dari situ, karena akrab ilal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pernah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, suatu malam dia nafsunya berat untuk bangun malam, ya, memang perlu mujahadah, perlu sungguh-sungguh. Jadi suatu malam dia berusaha diganggu oleh nafsunya untuk tidak bangun malam, untuk tidak tahajud. Kemudian dia sentuh kasurnya yang lembut, dia pegang bantalnya yang enak, maka di situ dia mengatakan ma alyanak, alangkah lembutnya kamu, alangkah enaknya aku tidur di atasmu. Tapi ketahuilah, aku tidak mau mengikuti hawa nafsuku. Ketahuilah bahasanya firasul jannah alyan minna, bahasanya kasur di surga lebih lembut daripada kasur ini. Kenikmatan di surga lebih nikmat daripada kenikmatan tidur di sini. Ya, kalau kita bisa membandingkan, kita bisa berpikir seperti itu, insya Allah kita bisa punya kemauan yang sungguh-sungguh, kemauan yang kuat untuk bisa ibadah kepada Allah. Setiap kali ada godaan untuk kita meninggalkan ibadah, kita pikir bahwasanya di situ kenikmatan akhirat lebih daripada kenikmatan kalau kita tidak melakukan ibadah. Kita mau tidur, kenikmatan tidur di akhirat lebih nikmat. Kita mau minum minuman keras, kita katakan bahwasanya minuman di surga akan lebih nikmat. Minuman keras di surga tapi jauh lebih nikmat daripada kalau kita meminumnya di sini. Yang ada kata minumnya kita di sini berarti kita tidak minumnya di akhirat. Kita mau memakai pakaian yang haram, kita katakan pakaian di surga lebih nikmat, lebih indah daripada kalau kita memakai pakaian yang haram di dunia ini. Oleh karena itu sebagian Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya mengatakan ajibtu liman yashtari al-mamalik bimalih wala yashtari al-ahrar biamwalih. Aku heran kepada orang-orang ini, mereka mau membeli budak-budak dengan uang mereka, mau beli budak untuk mereka nikmati budak tersebut ketika mereka di dunia. Mereka dengan itu mengeluarkan uang, mereka rela. Yang penting mereka mendapatkan budak. Kenapa kok mereka tidak rela untuk membeli bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa taala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya dengan harta mereka, dengan sedekahnya, dengan membantu orang yang membutuhkannya. Berat, tapi membeli budak di dunia mereka gampang dan mudah melakukannya. Ya, kalau kita pindahkan kalau kita bandingkan kepada kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan surga, maka disitulah kita akan semangat untuk mendapatkan kenikmatan surga yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata seseorang, tidak pernah didengar oleh telinga seseorang, tidak pernah terlintas di hati seseorang. Setiap seseorang menghayal bahwasanya surga itu kenikmatannya begini, begini, begini, maka surga tidak seperti itu. Tapi surga lebih nikmat daripada apa yang dia bayangkan, lebih nikmat daripada apa yang dia hayalkan. Kenikmatan surga tidak pernah terlintas di hati seseorang. Jadi yang itulah yang dikatakan oleh Rasul, innal jannata lasil'atun ghaliyah, bahwasanya surga itu adalah sil'atun ghaliyah, barang yang mahal, barang dagangan yang mahal. Jadi bukan balas Al-jannah mahya balas. Katanya Buya Malikin, al-jannah mahya balas. Surga itu bukan gratis. Surga itu perlu kita memberi sesuatu untuk mendapatkannya. Apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan surganya? Jadi apa bandingannya kalau kita hanya cuma melaksanakan sholat, ibadah, dan menahan diri daripada kemaksiatan? Itu sangatlah murah kalau kita dengan itu bisa mendapatkan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ma aljanaku lakin fi rasul jannah aljan minnak. Ketika dia membandingkan kenikmatan tidur, kenikmatan di atas kasur, ketika itu dia bandingkan di akhirat, dia bangun. Makanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, dia punya kebiasaan kalau tahajud itu melaksanakan sholat sampai 1000 rakaat. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ya itu masya Allah, malam hari ini ya, punya kebiasaan 1000 rakaat. Ya, mungkin karomah ini. Dan dari 1000 rakaat, 2 rakaatnya dia punya kebiasaan, 2 rakaatnya itu baca 1 rakaat yang pertama Al-Qur'an kullu. Baca Qur'an semua khatam. Masyaallah. Qur'an semua khatam. Kita Ramadan 1 bulan baru khatam. Ini dalam satu rakaat khatam Quran. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, wali kabir kutub di zamannya, wali kutub di zamannya. Rakaat pertama, kalau rakaat keduanya baca apa? Tis'a alaf min suratil ikhlas. 9000 surah Al-Ikhlas. Baca surat Ikhlas 9000 kali rakaatku. Jadi setiap tahajud baca itu. Setiap tahajud baca khatam Quran penuh, habis itu baca 9000 surah Al-Ikhlas. Sampai Abdullah putranya pernah bercerita bahwasanya suatu waktu ayahku ini sedang sakit. Sakit demam panas tinggi, parah. Jadi sampai pakaian yang sudah dipakai berlipat-lipat dengan selimutnya itu masih tembus panasnya. Dari panasnya. Sehingga ayahnya putranya ketika itu sudah mengatakan sudah pasti ayahnya ini sudah pasti tidak bisa bangun malam ini. Karena parahnya sakitnya. Tapi ternyata di waktu malam dia bangun memaksa. Dia mengatakan, ya nafsi asu, wahai jiwa yang jelek, La taqta ini anwirdi, jangan kamu memutuskan kebiasaanku tahajud di malam hari. Sehingga kemudian dia bangun di malam hari dan dia bisa melaksanakan beberapa juz daripada Al-Quran walaupun tidak khatam ketika itu. Kemudian dia juga membaca berapa ribu daripada surat Al-Ikhlas di waktu sakitnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah sakit, sudah tidak seperti itu, mungkin sudah masalah tahajud kita. Padahal sudah ada garansi bahwasanya kita ketika ma'zur, ketika ada udzur, kita akan dapat pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu, ya'maluhu sahihan muqiman." Seorang hamba jika dia terhalangi melakukan ibadah, terhalangi melakukan kebaikan yang biasa dia lakukan, karena sebab apa? Karena sebab sakit, atau mungkin karena sebab dia safar, berpergian, karena sebab itu dia tidak bisa melaksanakan kebiasaan kebaikannya, maka kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Tetap dia akan dicatat oleh Allah seakan-akan melakukannya, melaksanakan kebaikan yang dia biasa melakukannya, sahihan muqiman, dalam keadaan dia andai kata dia sehat, andai kata dia tidak musafir, tetap dapat pahala sempurna, tidak berkurang. Tapi ternyata Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar tidak menghalangi untuk tetap bangun. Andai kata dia tidak bangun pun dia tetap dapat pahala. Dan Habib Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan dalam ayat tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman, kecuali orang-orang yang melakukan amal kebaikan, amal soleh, maka bagi mereka mendapatkan pahala dari Allah ghairu mamnun, yang tidak terputus. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya yang dimaksud tidak terputus adalah seseorang yang mempunyai kebiasaan melakukan kebaikan, melakukan ibadah, termasuk hadir majlis ilim, termasuk sholat duha mungkin, sholat rawatib atau puasa sunnah, maka mereka akan mendapatkan pahala ibadah yang biasa mereka lakukan tanpa terputus. Bahkan walaupun mereka dalam keadaan meninggal pun tetap mereka mendapatkan pahalanya. Kenapa? Andai kata mereka hidup, maka mereka tetap akan melaksanakan kebiasaan yang mereka lakukan itu. Ini tafsir Hasan Al-Banna. Jadi kita bisa bayangkan kalau punya kebiasaan pahala yang kebaikan-kebaikan, maka dia terus akan mengalir ke pahala tersebut kalau biasa dia lakukan di masa hidupnya. Nah, kemudian juga seseorang dianjurkan khususnya di malam hari agar ketika makan itu jangan terlalu kenyang. Ya, kalau kita makan malam khususnya kenyang, 2 piring, 3 piring sudah penuh perut ini, kemudian kita mimpi mau bangun tahajud, berat. Kalau kita kenyang itu berat melakukan ibadah. Ya, oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah kenyang 16 tahun. Selama 16 tahun tidak pernah kenyang. Kenapa katanya Imam Syafi'i? Li'annahu yud'if sahibahu wa yusakhil al-badan wa yukhassi al-khalaq wa yajlib an-nawm wa yuzilul fitnah. Orang yang kenyang itu katanya Imam Syafi'i akan membuat ya badannya lemah. Ini kok sudah adzan nih, belum waktunya nih. Akan membuat orang lemah, akan membuat orang ngantuk, dan akan menghilangkan kecerdasannya, dan akan membuat seseorang keras hatinya. Ya, fa'ala kulli hal, termasuk kita bisa bangun malam kalau kita tidak kenyang, perut kita dalam keadaan sedang-sedang aja, maka disitulah kita terbantu untuk bisa bangun tahajud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala at-taufik, hidayat, kekuatan untuk bisa melaksanakan kebiasaan bangun malam, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bisa mendekatkan diri kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga semua kemaksiatan kita, dosa-dosa kita, kesalahan kita ditutupi oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tercatat dan tidak tertulis di buku kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya kunya salihah jami'ah li khairid dunya wal akhirah wa hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.